Sayang, jangan aku. Kembali lagi bersama saya DJ Uji Kurniawan. Oke, participate in the house. Please welcome Gorontalo DJ. You man. Cinta soalnya bisa untuk jodoh yang tersiksa. Dulu ngabalari, sekarang ngabacari. Serta kita pikirnya yang menyesal sendiri. Cinta kau bilang mengalah, cinta setiga pencinta. Dari pertama kita sekali terangkan terkisa-isa. Mana berkili dia, mungkin mana ceria. Cinta mati, rata cinta ini yang tak ada rasa. Cinta soalnya bisa untuk jodoh yang tersiksa. Dulu gak berlari, sekarang gak berjari. Serta sesuai hati, orang gak mau kemari. Cinta soalnya percaya, percaya. Saya jangan aku. Cinta soalnya bisa untuk jodoh yang tersiksa. Dulu gak berlari, sekarang gak bercari. Serta sesaki hati baru ngomong kemari. Cinta soalnya bisa untuk jodoh yang tersiksa. Dulu gak berlari, sekarang gak bercari. Serta kita pikir gak yang menyesal sendiri. Kita sebilang mengalah, kita setinggal pencinta. Dari pertama kita sekali terangkan terkisa-isa. Mana berpilih dia, mungkin mana ceria. Sungguh hati, rasa cinta ini yang tak ada rasa. Cinta soalnya